When the world's not on your side. Pendengar, perbincangan serius dikemas dalam suasana santai bersama para pakar di bidangnya, hadir untuk Anda dalam Bincang RDS. Selamat mengikuti. At the mountain so high, through the tears in your eyes. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilahi illallah Allahu Akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo, dengan syariah hidup menjadi lebih indah yang disambung siarkan tentu melalui 101,4 FM Solo. Mendengar, alhamdulillah atas izin Allah kembali kita dipertemukan untuk kesempatan kali ini. Hari Senin, hari yang pertama di bulan Dzulqa'dah 1433 Hijriah, bertepatan dengan 17 September 2012 Masehi. Dan seperti biasanya, rentang waktu jam 10 hingga nanti mendekati waktu duhur untuk daerah Solo Raya dan sekitarnya, kita bertemu dalam program Bincang Motivasi Spiritual Islami. Ya, untuk pagi kali ini menempatkan rekan siar Salman, kemudian juga di meja operator ada rekan Eko. Sementara nanti insyaallah narasumber kita seperti biasanya akan kita sapa ya. Dan nanti untuk Anda pendengar yang akan bergabung bersama dengan kami via telepon di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-77, bisa juga melalui online di RDS FM Solo ya, untuk Facebooknya atau di Yahoo Messenger rdsfmsolo@yahoo.com. Ya, dan kesempatan kali ini Bincang Motivasi Spiritual Islami akan mencoba untuk membicarakan berkaitan dengan sukses dengan motivasi doa . Jadi barangkali sudah kita ketahui bersama bahwa berdoalah maka akan aku kabulkan, begitu ya. Ini makanya menjadi motivasi buat kita agar betul-betul terus terspirit, termotivasi, punya asa harapan tentunya dalam rangka menuju perubahan yang lebih baik lagi. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Ihsan Asef dan kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kabar baik Ustadz ya untuk kesempatan kali ini ya. Iya, alhamdulillah khair. Iya, dan pendengar RDS, seperti biasanya nanti sebelum Anda bertanya, berbincang bersama dengan beliau, tentunya akan dihantarkan terlebih dahulu ya oleh Ustadz Ihsan Asef berkaitan dengan tema kita di pagi kali ini, yaitu sukses dengan motivasi doa. Ya, silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pada pagi yang penuh berkah kita dipertemukan Allah Ta'ala untuk bersama silaturahmi dan salabul ilmi, pada khususnya adalah melalui media kesayangan kita RDS FM. Pada pagi hari ini kita akan ajak bersama untuk mencermati persoalan. Salah satunya nanti akan kita angkat tema sukses dengan motivasi doa. Mudah-mudahan nanti segala sesuatu mendapatkan kemudahan. Kita akan buktikan bahwa dari energi doa mampu mengubah mustahil menjadi nyata. Energi doa mengubah mustahil menjadi nyata. Ini nanti konklusi dari apa yang akan kita bahas insyaallah. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan awali bahwa di antara energi doa mampu mengubah sesuatu yang mustahil menjadi nyata, sesuatu yang impossible menjadi possible, sesuatu yang tidak nyata ya, ya mustahil gitu menjadi nyata. Nanti kita akan beri satu prolog dari beberapa kenyataan yang ada. Tentunya sesuai dengan tema spiritual, maka sudah barang tentu referensinya adalah referensi-referensi secara spiritual Islam, tentu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah insyaAllah. Pernyataan ini, bahwa dengan doa mengubah sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Ini misalnya kita lihat bagaimana satu peristiwa yang terjadi pada seorang Nabiullah Yunus alaihissalam misalnya. Kita akan memutar ulang memori kita tentang Nabi Yunus yang sudah barang tentu setiap kita cukup mengenal dan akrab dengan sejarah kehidupan Nabi Yunus alaihissalam. Salah satu di antaranya adalah langsung saja pada contoh kasus. Ketika Nabi Yunus alaihissalam oleh Allah Ta'ala diwajibkan untuk berdakwah di tengah kaumnya. Kalau Ibnu Katsir ini menjelaskan satu kaum namanya Ninawa atau ada pengucapan lain yang berbeda. Intinya adalah satu kaum yang di situ ditugaskan Nabi Yunus untuk mendakwai kaumnya, untuk membimbing, membina umat. Sebagaimana status seorang rasul adalah membina umat, status seorang nabi adalah membimbing masyarakatnya. Karena masyarakat waktu itu di zaman Nabi Yunus adalah masyarakat yang boleh dibilang sudah cukup rusak porak-poranda. Sudah tidak lagi berpegang pada prinsip-prinsip kebaikan. Jadi mereka sudah pada mengikut hawa nafsunya masing-masing. Mana yang disuka, mana yang dicinta, itu dia kerjakan. Sudah tidak peduli lagi dengan aturan-aturan agama. Tidak lagi peduli kepada aturan-aturan norma dan sebagainya. Pokoknya apa yang disuka, itu yang dikerjakan. Nah kemudian Nabi Yunus alaihissalam nampaknya ya sebagai seorang nabi yang juga manusia kan tentunya. Ini ada semacam perasaan boring ya, ada jenuh, bosan, kesal dan sebagainya. Untuk selanjutnya beliau meninggalkan kaum itu dan menumpanglah pada satu perahu atau kapal milik masyarakat. Qadarullah, perahu yang ditumpanginya atau bahtera yang ditumpanginya ini di tengah samudera mendadak berhenti, mendadak macet mogok. Yeah. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor macet atau mogoknya kapal yang ditumpangi Nabi Yunus ini ya bolehlah dikatakan overload gitu ya, kelebihan penumpang. Nah kemudian kesimpulannya kapal akan bisa di lanjutkan perjalanannya kalau salah satu penumpangnya dicebur ke laut ya, diceburkan ke laut. Setelah diundi pertama jatuh tetap pada Nabi Yunus. Meski ada toleransi yang cukup tinggi dari kalangan masyarakatnya, dia berpikir ya nanti dululah, maksud Nabi diceburkan ke laut, diundi lagi untuk yang kedua dan ketiga kalinya tetap saja jatuh pada Nabi Yunus. Nah kemudian konsekuensinya sebagai seorang nabi ya, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang menjadi panutan ya, dia gentle karena memang risiko ini jatuh pada saya ya, saya siap-siap saja, oke-oke saja. Kemudian Nabi Yunus dicebur ke laut kemudian dimakan ikan. Nah yang saya maksud, ketika Nabi Yunus alaihi salam itu diceburkan laut dimakan ikan, ini kan nyaris menjadi sesuatu yang mustahil untuk bisa selamat. Kita bayangkan saja, orang yang tercebur ke laut kemudian dimakan ikan, ini tentu prosentase untuk bisa selamat, bisa hidup, ini kecil sekali. Dan bahkan boleh dibilang mustahil, ya, nyaris mustahil. Meskipun kata-kata mustahil sebenarnya tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semuanya possible saja. Semuanya mungkin-mungkin saja. Ya. Kemudian berkah dari doa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ini kemudian Nabi Yunus ini diselamatkan. Dari semula yang mustahil bisa selamat, ternyata berkah dari doa diselamatkan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada surat As-Saffat ayat 114, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah bukan karena Nabi Yunus ini musabbihin, orang yang banyak bertasbih, berdoa, berzikir, lala bisa fi batnihi ila yaumi ayub asun, maka tetap saja Nabi Yunus ini akan dimakan ikan hingga hari berbangkit. Artinya kalau bukan karena doa, Nabi Yunus tidak selamat. Nah, tentang lafaz doa apa yang dibaca Nabi Yunus, nanti lihat di surat Al-Anbiya ayat 87 ya. di sana ada kisah yang sangat mencengangkan ya, mustahil tapi nyata gitu, sebagaimana kesimpulan yang saya sampaikan. Berkah dari doa, maka yang mustahil menjadi nyata. Ini salah satu contoh kasus bahwa ternyata doa ya, di balik doa ini ada satu energi dasar. Maka sesiapa di antara kita yang ingin hal-hal yang mustahil menjadi nyata, maka kita pakai sarana doa. Maka kemudian menjadi salah satu asumsi bahwa doa ini cermin daripada kelemahan. Oh tidak. Orang suka ngomong apa-apa doa, emang doa menyelesaikan segalanya kan itu lah. Saya katakan bahwa doa ini bisa menyelesaikan segalanya kalau bersamaan, kalau seiring dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini bagian daripada satu ikhtiar yang sangat hebat, satu ikhtiar yang sangat kuat, satu ikhtiar yang sangat dahsyat. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang maknanya selemah-lemah orang adalah orang yang lemah dalam berdoa. Nah, begini memaknainya. Selemah-lemah orang adalah orang yang lemah dalam berdoa. Berarti orang kalau doanya kuat, dia orang kuat kan gitu tuh. Termasuk orang kuat ketika doanya kuat. Bahkan ketika seseorang tidak berdoa, yaghdab alaih, Allah akan murka kepadanya. Maka ini hanya satu penguat betapa di balik doa ini ada satu energi yang amat sangat dahsyat. Misalnya kasus Nabi Yunus alaihissalam. Termasuk kasus lain misalnya Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria alaihissalam. Di antara penggalan-penggalan kisah yang bisa kita cerna seputar Nabi Nabi Zakaria, ini misalnya Nabi Zakaria ini punya istri, di mana istri Nabi Zakaria ini di dalam Al-Qur'an disebut-sebut akiron, akhir, ya, termasuk ajuz akhir, ajuzan akiron, ya, ajuzan akiron, akhir itu artinya mandul gitu loh, mandul ini kan tidak bisa menghasilkan keturunan. Lihat misalnya apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala pada surat Maryam, ya, dari ayat awal sampai beberapa ayat berikutnya ya. Di sana diterangkan zikru rahmati rabbika indahu abdahu Zakaria itnada rabbahu nidaan khafiyan. Oke, kita cermati dari ayat ini ya. Itnada rabbahu nidaan khafiyan. Itnada rabbahu nidaan khafiyan. Ketika Nabi Zakaria mendoa kepada Tuhannya dengan seruan-seruan yang lembut, nidaan khafiyan. Jadi sisi lain tentang doa ya. adab dan etikanya memang ya berdoa itu dengan khafiyan, ya khufyatan, ya, tadarruan wa khufyatan, dengan suara yang lirih, dengan suara yang lembut, kan gitu. Ini di antara etika berdoa, ya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su saiba wa lam akun bidu'aika rabbi saqiya. Nah, nanti silahkan lihat saja terjemahnya ya, karena tidak konteksnya pelajaran tafsir ya. Saya hanya memaknai bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam ini yang punya istri akhir, istrinya sudah mandul, tapi kata dia ya, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, artinya tua gitu ya. Dia sendiri Nabi Zakaria sudah kondisinya tua. Wasta'ala ra'su saiba, rambutnya pun juga beruban. Ini lagi-lagi mempertegas kondisi Nabi Zakaria itu, tulangnya lemah, rambutnya sudah beruban, maksudnya sudah tua renta. Istrinya pun akhir, istrinya pun mandul. Coba bayangkan, ya, istri yang mandul aja ya, kita cermati ya, istri yang mandul ya. Kalau kalau laki-laki tua ini ya, konon tinjauan biologi itu ya, mau tua seberapa pun masih bisa masih produktif kan, masih gitu produktif ya. Cuma kalau wanita kan ada masa-masa menopause ya, ini sudah tidak lagi produktif, apalagi istrinya juga ya di satu sisi ya tua, ya mandul. Sejak awal dipastikan mandul kan gitu loh. Sejak awal dipastikan mandul. Tapi kata beliau ya, walam akun bidu'aika rabbi saqiya, dan aku tidak pernah merasa apa namanya putus asa dengan doa-doa yang aku lantunkan kan gitu loh. Nah, kemudian di belakang hari ya, di belakang hari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, aku beri kabar gembira kamu dengan kelahiran seorang hulam, seorang anak laki-laki ismuhu Yahya. Namanya Yahya. Jadi kemudian tadi gini ya, meskipun Nabi Zakaria sudah tua, istrinya juga sudah tua, bahkan mandul, namun dengan doa-doa yang ada, seorang wanita yang mandul ini bisa berketurunan. Gitu ya, melahirkan. Bisa melahirkan. Kalau kisah-kisah hikmah, hari ini pun kita masih sering mendapatkan referensi bahwa bahkan ada seorang seorang aktivis gitu ya, seorang aktivis yang konon secara teori medis ini dipastikan tidak berketurunan. Ya. Kemudian mereka yakin yang menyelidiki ya, bahwa kita tidak berketurunan kan cuma manusia, tapi Allah kan punya penghitungan lain. Bismillah, dengan segala usaha ternyata bisa melahirkan. Ya tentu tak lepas yakin itu dengan doa. Sebagaimana surat Maryam ayat 1-7 ya, atau beberapa ayat selanjutnya masih dalam rangkaian kisah yang sama. Kiranya dari dua kisah ini dulu ya, kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yunus alaihissalam, ini kita akan dapat menyimpulkan bahwa dari doa ini bisa mengubah sesuatu yang impossible, sesuatu yang mustahil itu menjadi possible, menjadi nyata. Dari yang mustahil menjadi nyata. Buktinya Nabi Zakaria, buktinya Nabi Yunus, buktinya kisah-kisah para orang-orang soleh hari ini ya. Bahkan bukan pula seorang nabi, bukan pula seorang rasul. Maka ini kita sangat yakin bahwa doa ini sangat efektif untuk mengubah sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Sehingga kita masih dalam tanda petik masih punya senjata pamungkas ya. Jadi kalau ini berbagai usaha ini sudah kok dilakukan ya? Sudah dilakukan, tidak menemukan hasil. Iya, kok masih nihil, belum menemukan hasil. Maka kita punya semangat baru untuk meraih apa yang kita inginkan dengan bersenjata doa. Kalau Allah bisa. Ya. Baik, ini menarik pendengar ya, berkaitan dengan doa ya. Doa ini tadi katakan oleh beliau motivasi ya, motivasi yang luar biasa tentunya untuk memberikan semangat buat kita dalam rangka mencapai atau juga meraih keberhasilan. Nanti akan coba kita bahas lebih lanjut tentunya pendengar, dan bagi Anda yang akan bergabung bersama dengan kami, dipersilakan ya via telepon boleh di 765-1818, SMS juga silakan di 081-226-1707-77, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Tapi kita akan jeda dulu untuk menyimak informasi yang berikut ini. 107,7 RDS حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد. Program Bijang Motivasi Spiritual Islami masih hadir ke ruang dengar Anda pendengar ya, untuk kesempatan kali ini, dan kita masih berbicara soal doa ya. Dan bagi Anda tentunya akan bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini, silahkan juga kami nantikan, kami tunggu ya via telepon boleh di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-77. Sukses dengan motivasi doa ya, itu satu hal yang tengah kita bicarakan. Baik, ternyata dari SMS dan juga dari Yahoo Messenger sudah ada yang bergabung ini Ustaz ya. Kita bacakan langsung aja Ustaz barangkali ya. Ya. Dari siapa ini yang pertama, ada dari Masidah di Karanganyar Ustaz ini ya. Sebelumnya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sehabis sholat begitu saya berdoa dan berharap ya, di tahun mendatang 2014 bisa melakukan umroh begitu ya. Iya. Iya, umroh. Tapi saat ini saya belum punya bekal untuk umroh ke tanah suci. Apakah doa seperti ini diperbolehkan atau tidak? Jadi saya berdoa 2014 insyaallah yakin bisa umroh begitu. Diperbolehkan enggak? Padahal saat ini kondisinya masih nihil, boleh dikatakan demikian lah ya. Iya. Gimana Ustaz ini? Iya. Ya. Terima kasih. Bolehkah seseorang berdoa seperti yang dicobakan tadi, insya Allah tahun 2012 optimis bisa umroh kan gitu ya. Pertama, salah satu di antara sebab terkabulnya doa memang adalah doa yang dipanjatkan dengan penuh optimis. Meskipun optimisme ini juga harus dibarengi dengan yang lain. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan dengan rogoban warahaban. Rogoban warahaban. Rogoban itu optimis. Rahaban ini khawatir. Artinya khawatir khawatir kalau tidak diijabahi dan sangat memohon supaya diijabahi kan. Sebenarnya itu ya, khawatir ya. Artinya khawatir kalau tidak diijabahi. Kalau tidak dikabulkan ya. Maka kemudian ini menumbuhkan permintaan yang lebih kuat lagi gitu, lebih sangat gitu artinya. Jadi seseorang yang sangat sangat optimis dengan doanya, kemudian meskipun secara apa namanya ya, pandangan manusia ini hampir-hampir menjadi sesuatu yang mustahil, misalnya tahun 2014 mendoa untuk bisa umroh padahal hari ini pun tabungan dan sebagainya sesuatu yang di sesuatu yang dijadikan apa ya, sesuatu yang diandalkan untuk bisa menjadi modal jembatan untuk itu ya. Jembatan itu tidak ada, tapi tidak tidak masalah dan harus begitu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang sulit. Artinya ini kemudian yang dilakukan apakah berusaha dulu, artinya kemudian mencari gitu ya penghasilan, kemudian ditabung barangkali setelah itu baru berdoa, atau bagaimana Ustaz ini? Berusaha dan berdoa. Nah, ini dua hal yang boleh dibilang two faces in one coin. Dua wajah gitu ya, dalam satu mata uang. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Ini contoh misalnya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, jadi kedua kakinya melangkah untuk hijrah, lisannya mendoa, berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin dan seterusnya. Yang kita tangkap adalah doa dan ikhtiar ini dua hal yang harus berjalan seiring, sejalan, seirama, tidak boleh dipotong-potong. Jadi kalau ditanyakan mana dulu, doa dulu apa usah dulu, ya dua-duanya bareng, dua-duanya kan gitu bareng, ya. Ya. Nah, ada banyak banyak kisah-kisah inspiratif ya. Apalagi tahun 2014 kan masih lama. Dia kan mau umroh kan. Umroh kan enggak mahal sih. Nanti kalau mau ikut travel yang kita bina malah murah nanti. Gitu ya. Iya. Ya, kita banyak travel ya. Kita sudah memberangkatkan beberapa jamaah haji dan umroh kan itu ya. Ya mungkin tidak kita bicarakan di sini ya, nanti ya, off air aja. Nanti ya, kita ya. Saja nanti. Iya, yang mungkin juga saya langsung gitu. Apalagi masih 2014 kan masih lama. Masih lama ya. 2 tahun. 2 kan? Tahun lebih. 2 tahun untuk mengumpulkan uang kisaran berapa tadi 20? Belum ya? Kisaran itulah. Iya, sekitar kalau itu nanti ya. Kalau paket paketnya agak paket eksklusif khusus ya. Bisa lebih murah lagi kan gitu loh. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu sulit. Iya, iya. Ya, min kaisulah ya tasib. Dari arah yang tidak disangka-sangka Allah akan memberikan kemudahan. Saya pernah mendengarkan kisah di mana kisah yang bermiripan ya, misalnya kisah seorang tukang apa namanya parkir kendaraan bermotor ya, seorang jukir ya, juru parkir. Ternyata dalam rentang waktu yang tidak lama bisa naik haji, tukang apa namanya, tukang becak juga, tukang juga becak, kuli dan sebagainya ya, bahkan ada di disebutkan ya, ada orang punya keinginan untuk memotong kambing kibas. Ya. Ini dulu saya punya guru pernah cerita sama saya. Yeah. Cuma saya enggak merunut kisah itu dari mana, tapi ala kulihal saya hanya menangkap esensinya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yeah. Ada seseorang yang amat sangat untuk bisa berkorban pada hari raya, padahal hari-hari dalam kehidupannya jangan lagi untuk membeli kambing ya. untuk makan sehari-hari sulit ya. Sulit ya. Itu dia. Iya. Dia tetap optimis, oh insya Allah bisa. Ternyata sebulan, dua bulan kok masih belum ada tanda-tanda untuk bisa mendapatkan rezeki, bisa membeli seekor kambing kan gitu loh. Masih ditunggu sebulan, dua bulan, padahal sudah masuk bulan-bulan terakhir. Wah dari mana ini? Sudah bulan terakhir hari raya kurban, kita belum bisa, belum dapat rezeki untuk bisa membeli seekor kambing. Sampai masuk pada tinggal 3 minggu terakhir, sampai pada 2 minggu terakhir, sampai pada beberapa hari terakhir. Selang 2-3 hari dia berpikir, tinggal sekian hari, padahal belum ada pandangan nanti saya dapat uang dari mana, kan gitu loh. Qadar Allah, ketika di berjalan-jalan, dia menemukan apa namanya mobil yang mogok. Mobil mogok di jalan gitu loh ya. Nampaknya sih ini mobilnya dalam tanda petik ya, mobilnya orang gedean kan itu. Gitu. Tapi mobilnya orang gedean juga bisa mogok ya. Ini namanya artinya, manusia tadi, buatan manusia ya. Buatan manusia. Ternyata begini. Kebetulan di situ dia dimintai tolong untuk mendorong mobilnya yang mogok. Setelah mobilnya didorong, bisa di starter, bisa jalan lagi. Sebagai rasa terima kasihnya ya. Itu kemudian dia dikasih apa ya, dikasih tip gitu loh. Nah, dengan tip itu dia bisa membeli kambing kan, padahal waktu tinggal besok hari. Wah, itu dia ya. Itu yang tidak disangka-sangka yang seperti itu ya. Ini ya, ini kan berdoa ini dengan penuh optimisme. Jadi itu semuanya sesungguhnya dalam tanda petik ada campur tangannya Allah. Kalau orang bilang ini ada campur tangan pihak ketiga ya, itu campur tangannya Allah itu pihak ketiga, pihak yang mana? Ketiga. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengatur segala-galanya. Jadi termasuk mobilnya orang kota yang megah, yang mewah, bisa juga bisa dibuat macet ya. Mogok seperti memang itu ya. Itu jalan yang alurnya ke situ ya, Tati. Skenarionya seperti itu ya. Ada lagi yang orang ingin apa namanya berangkat haji, sementara dia hanya mengandalkan dari hasil kebunnya. Nah, di sisi lain hasil kebunnya juga tidak memadai. Tidak mencukupi ya. Kita ke Klaten dulu, Tat, ada penelpon. Nanti kita lanjutkan ya. Assalamualaikum Pak Firdaus ya, yang ada di Klaten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Pak Firdaus. Iya, silakan monggo. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap kesehatan ya Ustaz. Iya. Tentang doa ya Tat ya. Iya. Ini hubungannya dengan apa yang saya pernah alami. Ya kan? Jadi pernah beberapa kali, bahkan banyak kali ya, sebenarnya saya mengikuti motivasi-motivasi, membaca buku-buku motivasi dan seterusnya itu, ada salah satu hal ya, ada sebenarnya beberapa hal, tapi ada salah satunya yang mengganjal dalam hati saya pribadi. Nanti kalau ada kesalahan tolong dibenarkan ya, tapi mohon benerannya. Ada satu hal yang mengganjal, artinya banyak dari konten-konten motivasi itu. Kalau tadi disebutkan di depan bahwa nothing impossible, itu pakaian Allah, ya kan? Nothing impossible, tidak ada yang mustahil, itu pakaian Allah, ya kan? Bahkan kalau saya sendiri menyimpulkan bahwa nothing possible buat manusia itu kalau tidak ada campur tangan Allah, gitu, ya kan? Jadi semua bakal tidak mungkin kalau tidak ada campur tangan Allah, gitulah. Ya. Tapi ada beberapa konten yang kadang pinarannya itu aman ada tamu. Oh, ada beberapa yang istilahnya secara sengaja atau tidak merampas hak Allah itu tadi. Jadi kita pasti bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, seperti itu. Jadi sering kan kadang meracuni kita kan, Ustaz, kalau kita tidak waspada. Itu yang pertama, bagaimana dengan konteks seperti itu. Dan yang kedua, dari pengalaman saya dari nyopir angkota, kernet angkota, di bangunan dan seterusnya itu, ada beberapa yang saya jadikan pegangan bahwa saya sangat tertarik dengan salah satu ayat di Al-Baqarah, ayat terakhir kalau tidak boleh ini, layu kalau nafsan itu dan seterusnya itu, bahwa apapun kepahitan yang kita alami itu sebenarnya tergantung dari proses kita. Artinya kita tidak mungkin diberi beban yang di luar kemampuan kita. Tapi seringkali ada titik jenuh kadang-kadang. Ada titik jenuh di mana kayak ya jenuh istilahnya gitu. Tapi saya akan menjaga semangatnya dengan itu tadi, orang mungkin tetap, tapi insya Allah itu dilakoni istilahnya gitu. Nah, itu bagaimana, Tad? Bagaimana untuk mempertahankan posisi seperti itu? Karena saya tidak bisa menjalani hidup ini hanya dengan perkiraan saya pribadi atau persangkaan saya pribadi gitu loh, kan. Ya, itu mohon petunjuknya atau pencerahannya. Kesalahan datang dari saya karena kurang iman. Dimaafkan insyaallah saya senang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus di Klaten tadi nih, Tat, ya. Iya. Kaitannya sama sekarang ini kan banyak sekali, Tat, ya, motivator-motivator yang kemudian mengatakan saya bisa, kita pasti bisa, kemudian gitu ya. Iya. Tanpa kemudian melibatkan unsur melibatkan Allah di situ, Tat. Ini gimana, Tat, hal-hal seperti ini? Ya. Ada begini ya. Memang dalam dunia motivasi kan selalu ditumbuhkan rasa optimis ya. Berani dan sebagainya ya. Bahkan yang kalimat yang setiap kita mesti tahu ya, you can when you think you can. Anda pasti bisa jika berpikir bisa. Tetapi kalau pernyataan itu, statement itu kemudian dengan menafikan, dengan mengesampingkan peran sertanya Gusti Allah, ya tentu ini ya salah. Barangkali saja kalimat-kalimat yang yang betul-betul bisa membakar semangat seperti itu memang itu dari satu sisi memang orang harus optimis. Jadi optimis dulu memang. Jadi orang berdoa itu optimis. Optimis dulu ya. Optimis. Ya, insya Allah dikabulkan. Iya, memang hadisnya menyebutkan wa antum mukinuna bil ijabah. Dan kamu mukinun yakin. Yakin diijabahi kan gitu lah. Harus ya, harus optimis ya. Ya, harus optimis. Tetapi tentu lagi-lagi persoalannya, kalau sama sekali mengesampingkan peran Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi tidak boleh. Tidak ini kan boleh seakan-akan mendikte atau seakan mendudukkan dirinya sebagai decision maker kali ya, menjadi pengambil keputusan. Keputusan. Oh ya, tidak bisa. Manusia itu tidak sebegitu. Kalau tadi dikatakan nothing impossible bagi Allah. Ya, bahkan bagi manusia itu juga nothing possible. Tidak ada yang mungkin. Tidak yang mungkin kalau itu manusia. Manusia sendiri ya. Ada campur tangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begini saja, kalimat-kalimat seperti itu ya biarlah tetap mewarnai semangat orang-orang yang ingin menggapai cita-citanya hanya saja harus dibarengi. Oh ya, itu tidak boleh apa namanya, tidak boleh mengesampingkan peran serta Tuhan kan ya bahasa orang sekarang gitu. Ya, peran serta Tuhan, peran serta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kemudian menafikan peran serta Allah Subhanahu wa taala ini bisa kufur. Mendudukkan dirinya sebagai anak rabbukumul a'la kan gitu toh. Ya, aku Tuhanmu yang maha tinggi yang menentukan segala-galanya. Ini bisa. Manusia itu nothing possible, tidak ada yang mungkin bagi manusia. Tidak ada yang tanpa, mungkin ya. Tidak ada yang mungkin aja tidak. Iya, iya. Maka kemudian mungkin di dalam bacaan-bacaan haqqala kita diingatkan la haula wala quwata illa bimada illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena campur tangannya Allah kan gitu loh. Iya. Oke, ya itu tadi ya. Iya. Itu yang pertama ya. Nah, ini tetap ada ya. Yang kedua, tadi konon katanya ya sesekali boring, sesekali jenuh, sesekali ada pesimis dan sebagainya, ya itu wajar manusia. Wong Nabi Nabi Yunus juga pernah begitu seperti hanya itu saja. Ya. Orang-orang pilihan aja seperti itu tadi. Iya, iya. Tapi tentu ya dinamika tidak lama-lama. Iya. Kita harus artinya itu fitrah kembali. Manusia begitu fitrah tadi. Manusia. Fitrah manusia kadang-kadang terjadi penurunan begitu ya. Ya, sesuai dengan sifat iman ya zid wayangkus. Nah, bertambah dan berkurang. Cuma harus segera kembali saja. Segera kembali. Ini dengan cara apa tat kembalinya? Barangkali perlu untuk ini. Ya kalau kaidah-kaidah keimanan itu kan keimanan, optimisme, semangat dan sebagainya ini kan bertambah karena ketaatan. Ya banyak maupun ketaatan. Ketaatan apa? Amal kebaikan. Amal kebaikan. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah berdekatanlah dengan orang-orang yang penuh optimis. Optimis itu dia ya. Jangan harus selalu mendapatkan motivasi dari para motivator yang Islami. Iya ya. Termasuk mendengarkan acara ini, Tat. Insya Allah ya. Artinya kita bersama untuk menuju pada ini hal-hal yang baik. Baik, ini ada SMS. Saya jadi terharu, Tat. Sayangnya, Tat, lah penyiarnya loh, Tat. Ini bukan dengannya. Pendengarnya juga, Tat, ini, Tat, ya. Assalamualaikum, RDS. Acara apa ini bagus banget. Aku haru dan menangis, katanya. Dari Roy di Wonogiri, nih, Tat, ini, ya. Ini acara kita bincang motivasi total Islam ini, ya. Mas Roy atau Pak Roy ini ya yang ada di Wonogiri. Ini hadir setiap Senin Pak Roy ya. Silakan Pak Roy, barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan nggak apa-apa ya. Kalau mungkin kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan ya. Ini motivasi bincang spiritual Islami ya. Jadi tidak apa namanya tidak terbatas pada satu hal saja ya. Tapi kehidupan luas saat ini tadi ya. Ya. Kehidupan secara luas ini. Cuma untuk saat ini kita berbicara soal peran doa ya. Ya sebagai satu hal yang tidak bisa kita lepaskan dari sebuah kesuksesan yang kita alami di kehidupan kita ini. Baik itu ya, terima kasih untuk Anda. Kemudian berikutnya, ini juga sudah ada SMS yang bergabung tadi. Ini kaitannya dengan, oke, penelpon boleh dulu masuk Mas Eko kalau ada ya, gak apa-apa. Dari Anda di 842, gak disebutkan namanya. Ustadz, ketika saya menginginkan suatu perubahan baru, doa yang bisa saya lakukan, doa yang bisa saya lakukan, lalu apakah ini bisa juga disebut usaha begitu ya? Apa ini maksudnya ketika saya menginginkan sebuah perubahan, ini baru doa yang bisa dilakukan begitu Ustaz ya? Apakah ini juga sebagai sebuah bentuk usaha begitu? Tapi sebelumnya kita nelfon dulu Ustaz ya? Ya. Kita ke makam haji di Pajang ada Abu Afa. Assalamualaikum Abu Afa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Abu Afa dengan Ustaz Hasan. Saya tanyanya sedikit dada dan simpel, sebetulnya sepele ini, sebetulnya sepele, tapi ada yang menganggap ini penting. Untuk doa itu, Ustaz. Doa itu ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan sama sekali. Gitu. Nah, itu ada hadisnya, enggak, itu mengangkat tangan itu. Oh, ada yang enggak mau mengangkat tangan. Setelah mengangkat tangan, lalu mengusap wajah itu. Itu apa? Ada nih. Ada hadisnya. Hadisnya enggak ya? Ya, pokoknya ada enggak ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Afa ya. Gimana Tat ini? Kaitannya dengan mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan di dalam doa ini Tat. Adab-adabnya ada enggak? Ada dalil yang mengatakan seperti itu. Oke, terima kasih. Sebenarnya kontak kita nanti tujuannya motivasi ya, bukan sikik doa ya. Tapi enggak apa-apa sekedaran saja. Ya kalau termasuk diantaranya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ini mengajar di Masjid Nabawi sudah berpuluh-puluh tahun ya. Waktu safar haji kita juga pernah mengikut kuliahnya di sana ya. Sampai hari ini masih ada insyaallah. Beliau menulis buku Min Sunanil Huda Raf'ul Yadain Bidu'ah. Termasuk sunnah Nabi yang berpetunjuk ya, raf'ul yadain, mengangkat tangan saat berdoa. Jadi secara umum berdoa dengan mengangkat tangan itu sunnah. Secara umum, secara ya. Umum ya. Hmm. Ya, ya. Cuma nanti ada kapan mengangkat tangan, kapan tidak mengangkat tangan. Itu saja masalahnya. Ya, jadi ya. Intinya begini, mengangkat tangan itu boleh. Ya. Kapan tidak? Misalnya waktu doanya khotib itu kan enggak khotib cuma ya, kan enggak ngangkat tangan. Cuma, cuma jari tap ya, telunjuk ya. Oke. Okay. Jadi intinya mengangkat tangan ada sunnahnya ya. Kalau tidak pun juga tidak masalah. Tidak masalah, boleh-boleh saja. Dua-duanya benar. Itu juga ada ini perintahnya ya. Iya. Baik, kalau tadi kaitannya dengan mengusap aja tak sedikit barangkali ya. Wallah alam ya, kalau itu kali aja itu mungkin secara psikologi aja ya. Gitu ya. Nah, seperti ada orang habis jabat tangan kemudian apa? Sini ya, menempelkan di dada ya. Iya, menempelkan tangannya di dada itu. Wallah alam ya, saya yang belum tahu. Mungkin psikologi aja. Psikologi. Jadi macam psikologis orang-orang tertentu atau body language-nya orang tertentu. Iya, itu dia ya. Nah, misalnya menegaskan barangkali tadi ya. Sekedar itu saja ya, mungkin sebatas itu ya. Iya, cuma kalau riwayat tentang mengusap wajah itu memang riwayat itu tidak sahih itu. Oh, begitu ya. Tapi itu insting saja kayak mengusap wajah, kemudian habis jabat tangan, kemudian menempelkan tangan di dada gitu. Wallah alam itu ekspresi ini tulus ekspresi dari hatinya. Wallah alam. Tulus dari hati yang paling dalam begitu ya. Iya. Baik itu ya untuk siapa tadi Abu Afa yang ada di Pajang ya. Kemudian ini menarik tat kaitan dengan pertanyaan Mas Udin Gembolong tat ini ya. Ini terkait dengan tadi yang saya sampaikan di awal tat ya. Tutunguni astajib lakum begitu tat ya. Iya. Ini katanya banyak orang yang apa namanya berdoa dan insyaallah dikabulkan begitu ya. Pasti dikabulkan oleh Allah begitu. Hanya saja ini ada satu kasus begitu tat ya, katanya juga sering berdoa tapi kok kayaknya enggak apa namanya? Enggak dikabul-kabulkan begitu ya. Ini malah hartanya seret. Ini gimana Ustaz? Karena juga banyak orang kafir begitu ya, yang mereka juga tidak berdoa, ternyata hartanya tetap saja melimpah ruah. Nah ini dalam konteks seperti ini gimana? Penempatan udunguni astajib lakum ini, Ustaz, barangkali bisa dijelaskan juga Ustaz. Ya. Ada seorang ulama ya, Abu Lais, atau ada ulama yang menyebut lainnya Ibrahim Adham dan sebagainya, ala kulli hal, adalah seorang ulama. Yang ketika beliau mendapatkan pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan yang diajukan hari ini. Katanya kalau berdoa diijabahi. Udah berdoa kok belum? Mereka orang kafir ya, gak berdoa aja malah sukses kan gitu ya. Kok belum diijabahi gitu ya. Ya kalau jawaban para ulama ya. Ini salah satu riwayat yang menyebutkan matat kulubuhum kulubukum an asratil asya. Hatimu mati, hatimu tertutup dari 10 perkara. Jadi nanti ada 10 perkara yang menjadikan sebab doa tidak dikabulkan. Kan gitu loh. Ya, bukan di sini konteksnya kita bahas ya, karena panjang. Jadi intinya begini. Kalau doa itu belum diijabahi, ya, kalau doa itu tidak diijabahi, itu sebenarnya wajar saja ya, karena persyaratannya belum terpenuhi. Gitu ya, persyaratannya. Sehingga pada umumnya banyak hal, bahkan apa saja kan ada syarat-syaratnya dong. Misalnya untuk bisa mendapatkan KTP umumnya kan gitu ada syaratnya. Syaratnya ada ya. Harus untuk usia sekian tahun. Misal, begitu, untuk mendapatkan apa saja lah di dunia ini kan ada syaratnya. Kali aja syaratnya belum terpenuhi. Gitu. Tapi ya. Ala kulli hal, di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi menyebutkan doa yang fa mimma nazala wa mimma lam yanzil fa alaikum ibadallah di doa. Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang belum terjadi. Oleh karena itu wahai para hamba Allah, berdoalah. Bahkan yang sudah terjadi itu bermanfaat. Bermanfaat ya. Bermanfaat. Jadi bisa menganulir ya, bisa memperbaiki gitu ya. Bisa saja dengan doa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dalam beberapa riwayat-riwayat yang lain juga diterangkan tentang ketiadaan ya, tidak ada sesuatu yang sia-sia dengan doa. Maka di riwayat Imam At-Tabarani ini diterangkan bahwa ketika seseorang berdoa, maka Allah akan memberi salah satu di antara tiga. Salah satu di antara tiga. Ya, ketika doa-doa baik, doa tidak memutus persaudaraan sebagainya. Maka Allah Azza wa Jal, a'tahullah Azza wa Jal biha ihdath salas. Allah akan beri salah satu di antara tiga. Imma ayak firallahu bihadzan ban qad salab. Ada kalanya dengan doanya dosa-dosa yang lalu diampuni, wa imma ayyu'ajjilallahu fid dunya, dan ada kalanya doanya diijabah langsung di dunia, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah, dan ada kalanya doanya dipending, disimpan dan disimpan nanti ya, baru nanti dikabulkan ya. Nanti kan. Jadi begini. Okay. Dari pernyataan ini kita bisa pastikan bahwa tidak ada doa yang tidak diijabahi, hanya saja mungkin tertunda waktunya ya, ya waktunya. Tidak harus langsung. Tidak harus langsung. Ya, ya, ya. Kemudian kalau ada komparasi loh, itu orang kafir enggak doa aja suge-suge kan gitu ya. Kaya-kaya gitu ya. Nah, kaya kalau konteksnya orang kafir ini tentu Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan sifat apa namanya? Sifat Ar-Rahman-nya. Allah beri semuanya. Ya. Semuanya ya. Kafir, semua siapa minta diberi. Diberi. Ya. Dan ini sesuai dengan sunnatullah, menjadah wajadah, barang siapa bersungguh-sungguh berhasil. Jadi begini, kalau orang-orang kafir yang konon-konon menurut pengamatan orang tidak berdoa, tapi saya kok tidak terlalu percaya, apa iya sih dia tidak berdoa? Ya dia berdoa, mungkin konteks doanya bagaimana, kan itu satu sisi. Paling kurang, meskipun apa namanya, sekali lagi berdoa ya pasti ya, entah konteksnya bagaimana, apa pengharapan, apa dan sebagainya, apa dia minta doanya orang lain supaya ada. Tidak mungkin orang enggak berdoa, itu tidak mungkin. Cuma siapa yang diminta itu lain persoalan. Nah, kemudian sisi lain kesuksesan mereka itu karena mereka ada sungguh-sungguh. Itu dia ya. Ya, kesungguhan. Kesungguhan, hemat, cermat, sungguh-sungguh, ya. Teliti, evaluasi, macam-macam, sabar, macam-macam. Saya pernah mendapatkan satu pencerahan yang bagi saya cukup menggelitik gitu lah. Ya, kurang lebih persoalan seperti tadi yang disebutkan. Iya. Kenapa sih kok fulan bin fulan kebanyakan yang taruhlah tidak beragama itu itu kok sukses dunianya kan itu itu ada yang menjawab karena mereka itu ahli manfaat itu apa ya, orang yang banyak menghasilkan manfaat misalnya dengan produksinya, dengan hasilnya, dengan karyanya kan gitu loh, berguna ya bagi yang berguna bagi kehidupan ya. Sehingga karena dia menghasilkan karya yang berguna bagi orang lain, maka dia sukses. Misalnya apa? Produksi benda-benda tertentu, barang-barang tertentu itu kan bermanfaat. Pakaian umpamanya, yang mereka produksi pakaian kan bermanfaat jadi pakai orang dan sebagainya. Kemudian alat-alat dan sebagainya ini bermanfaat sehingga mereka menjadi kaya. Jadi mereka kaya karena menjadi ahli manfaat. Sementara orang-orang yang tidak kaya, kali aja mereka baru menjadi ahli ibadah kan gitu. Ini jawabannya menggelitik lah. Jadi dia membedakan antara ahli manfaat dengan ahli ibadah. Itu di situ ya. Ya meskipun ini bukan harga mati ya, tapi bagi saya ini cukup anu ya. Cukup lateral ya. Jadi dia berpikir sesuatu yang jarang kita pikirkan. Artinya para kiai kok miskin, para yang tidak kiai kok kaya-kaya, mungkin kiai ahli ibadah, yang itu ahli manfaat. Kali aja kalau kiai juga ahli manfaat juga kaya. Begitu ya. Maka kiai yang pengusaha misalnya. Kiai yang pengusaha tadi. Yang punya produksi kan. Nah itu dia ya. Nah, cuma persoalannya begini aja lah. Kalau semua kiai nanti jadi pengusaha, siapa yang berdakwah kan itu ya? Siapa yang berusaha pesantren kan gitu ya? Iya itu. Harusnya bagi-bagi tugas saja. Berbagi peran ya. Kerja sama yang bermitra. Sinergi bermitra iya. Mungkin ada yang bantu pesantren, bantu Pak Kiai gitu. Sama saja akhirnya. Repot juga kalau semua jadi penyiar tadi ya. Siapa yang mendengarkan gitu ya. Mas Eko sudah berdoa belum Mas Eko ini? Berdoa itu ini loh Mas Eko dikabulkan ya. Tinggal kapannya kan begitu kan. Asal memenuhi syarat tadi kan begitu. Nah kalau Mas Eko itu paling terdekat doanya ini Tad, ingin mendapatkan jodoh harusnya gitu Tad. Oh gitu. Iya. Berdoa lah Tad. Berdoa lah ya sambil berusaha Tad. Gak boleh di ini Tad ya, pisah-pisah tadi Tad ya. Iya. Baik, kita menuju ke SMS lagi. Ini berbagi kebahagiaan Tad ya. Alhamdulillah Ustaz, dengan doa karunia Allah ke 4 anak saya bisa lulus perguruan tinggi favorit dengan kemudahan urusan rezeki. Alhamdulillah. Ketika janda anak sulung kelas 1 SMP, guru SD begitu ya. Juga ketika haji karena doa. Sebab tidak tahu ternyata anak menabung untuk haji ibunya. Ini dari Bapak Irfan ya, putranya di Klaten nih Ustaz ini ya. Ini ya, cukup inspiratif ya. Inspiratif ya buat kita ya. Tadi seorang ibu janda. Seorang ibu janda guru SD. Guru SD, anaknya 4. Anaknya 4. Iya. Jadi anaknya. Ternyata lulus semuanya perguruan tinggi Ustaz ya. Lulus dan sekarang rezekinya perguruan tinggi favorit. Iya favorit dan sekarang rezekinya dimudahkan. Artinya mereka semuanya sudah mendapatkan pekerjaan layak begitu. Ya. Menurut testimoni si ibu tadi itu, ini doa. Berkah doa. Iya. Iya. Berkah doa. Iya betul. Ini kita jadikan testimoni ini begitu. Gitu ya Ustaz ya. Baik ini pendengar ya. Jadi sebenarnya sudah banyak juga ya bukti-bukti nyata yang bisa kita dapatkan ya. Terkadang tidak diekspos saja Tat ya, tapi ternyata juga ini salah satu hal yang disampaikan beliau. Kemudian dari Ibu Eni di Klaten, wah ini kaitannya dengan doa khusus agar piutang saya segera dibayar nih Tat. Doanya gitu, bismillah ya? Nyarutang. Bismillah nyarutang ya, berdoa sambil ini Bu ya. Iya, ya. Ya, ada sih, ada Nabi pernah mengajarkan kepada Abu Umamah, ya, ya. Dimana kala itu Abu Umamah adalah sosok seseorang yang kali aja lagi terlilit utang gitu ya. Kemudian dia masuk masjid, masuk masjid. Kemudian oleh Rasulullah ditanya, ya wahai Abu Umamah, ngapain kamu masuk masjid tidak pada waktu-waktu sholat? Kan? Gitu ya. Iya iya. Kemudian Abu Umamah menjawab, kami bingung ya Rasulullah, terlilit utang kan itu. Kami bingung terlilit utang. Terus kata Rasulullah, maukah kamu aku ajarkan? Jika kamu mengamalkannya, maka Allah akan membantu Allah akan selesaikan urusanmu dan membantu pelunasan utang-utangmu kan gitu loh. Ada satu lapat tersendiri. Baik ya. Kalau ini ternyata tadi piutang tadi. Jadi ada orang yang berhutang kepada beliau ini ya, kepada Ibu Eni ini, utang kok sulitnya bukan main untuk ditagih. Oh begitu. Mungkin juga ada doanya begitu ya. Doa agar dia cepat nyarutang itu Tat. Begitu. Kirain doa mau nyarutang ya. Enggak, ini ternyata memberikan ini Tat ya, api utang ya buat yang dihutang ini ya. Iya. Ya. Ya, kalau secara umum doa itu boleh sih dengan boleh, bahasa apa saja. Dengan bahasa apapun dengan boleh, bahasa ya. Apa saja yang apa namanya? Bahasa-bahasa yang baku, yang standar, yang bisa dipahami, yang biasa dipakai itu boleh-boleh saja. Mau pakai Quran boleh, pakai hadis boleh, pakai bahasa Arab boleh. Selain Arab juga boleh dengan bahasa-bahasa kita. Okay. Kali aja dengan bahasa kita itu malah lebih khidmat, lebih khusyuk, lebih bisa diayati. Ketimbang dengan bahasa ketimbang dengan bahasa Arab, tapi di sini enggak ngerti artinya kan gitu loh. Tentunya itu doa-doa yang sifatnya mustaqil lah, doa-doa yang sifatnya lepas. Kalau doa lepas itu boleh saja, mau dengan bahasa apa saja. Kalau doa-doa khusus enggak boleh ya, misalnya misalnya doa tasahud diganti dengan bahasa Jawa ya enggak boleh misalnya gitu. Gitu ya. Ini kan maka doa ini ada doa muqayyad, ada doa mutlak. Yang muka itu yang terikat. Itu contohnya seperti yang dicontohkan Rasulullah ini begini. Tapi kalau mutlak boleh saja, mau lebih banyak, lebih sering. Lebih banyak boleh saja. Dengan bahasa kita silakan Termasuk nanti dikir juga begitu, ada dikir mutlak, ada dikir muqayyad, ini boleh-boleh saja. Kita harus bisa menempatkan. Iya. Baik, pendengar Radio Dakwah Syariah di mana pun berada, saya masih banyak Ustaz ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan, tapi kita akan jeda dulu untuk menyimak informasi dalam kelas informasi pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di kesempatan kali ini. Dan nanti insya Allah kita akan kembali pendengar untuk program kita di Bincang Motivasi Spiritual Islami bersama dengan Ustaz Ihsan Asef di kesempatan kali ini dengan satu judul yang kita bawa. Ini sukses dengan motivasi doa. Bersabar untuk Anda yang sudah bergabung. Nanti insya Allah akan kita bacakan. Dan kita segera menuju ke tim meja berita RDS FM Solo untuk menyemak kilas informasi pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. 107,7 RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita Bincang Motivasi Spiritual Islami untuk kesempatan kali ini. Dan kita masih membahas seputar tema kita ya, sukses dengan motivasi doa. Nah itu dia pendengar ya, sukses dengan motivasi doa pendengar. Baik pendengar, kita menuju ke SMS lagi. Sebelum nanti insya Allah kita juga masih terima telepon ya, masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita. Kita maksimalkan saja untuk Anda yang sudah bergabung. Kalau Abu Reza di Polokarto ini bertanya seputar doa, apakah boleh dibaca bahasa apa namanya, dibaca artinya saja tanpa bahasa Arabnya. Tadi sudah disampaikan Ustaz ya Teh. Ustaz bahwa insya Allah boleh begitu Ustaz ya. Iya, untuk doa-doa yang sifatnya lepas. Sifatnya lepas begitu, ya. Bukan doa-doa yang baku, yang khusus itu. Gak boleh ya. Ya. Harus disesuaikan, termasuk yang sholat kan juga doa sebenarnya. Iya, gitu loh. Misalnya itu dalam sholat. Nah, atau doa-doa yang oleh ya. Nabi sudah dibakukan gitu loh. Itu dia, itu yang gak boleh ya. Iya. Baik, pendengar. Kemudian yang lainnya dari Abdullah ya. Di Joyontakan, ini berkaitan dengan hal-hal apa sajakah yang dapat mengakibatkan doa kita tidak terkabul, dan bagaimana agar doa kita itu mudah dan cepat terkabul, gitu ya. Inginnya gitu semuanya Tat ya, iya. Doa segera terkabulkan, apa yang kita inginkan segera terkabulkan. Padahal yang kita inginkan belum tentu terbaik buat kita Tat ya, tapi yang Allah berikan kepada kita itu yang pasti terbaik buat kita. Nah ini bagaimana mensikapi hal ini Tat, ini kadang-kadang juga sulit Tat ya. Saya ingin sekali mendapatkan ini, itu, dan sebagainya. Kok ya belum-belum sampai dengan sekarang. Padahal sudah melakukan ini, itu. Sudah berdoa ini, dan sebagainya saat ini. Menempatkan itu biar kita itu, apa Tad ya? Ikhlas lah barangkali Tad ya. Doa kita itu memang punya tendensi, punya kepentingan. Akan tetapi kan kemudian tidak begitu saja kita merasa harus dikabulkan saat itu juga kan gitu Tad. Iya. Memang kita apa kan gitu. Nah silakan Tad. Ya, sebab-sebab dikabulkannya doa banyak ya. Iya, iya. Hal yang utama misalnya sebab dikabulkan doa itu terkait dengan waktu, terkait dengan tempat, terkait dengan kondisi ini secara umum ya. Terkait dengan apa namanya? Waktu, tempat dan kondisi. Juga ada hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagaimana beberapa hadis. Juga termasuk penjelasan para ulama. Salah satunya bahkan kalau kita kutip dari pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu an bil wara amma haramallah yakbalullah ad-du'a wa tasbih. Dengan wara amma haramallah, dengan menjaga, dengan meninggalkan segala hal yang diharamkan, maka doa tasbih, doa dan permohonan itu akan terijabai. Jadi di satu sisi doa itu ya diijabai dengan meninggalkan amma haramallah, apa-apa yang Allah haramkan. Ini kan ada satu kisah di dalam hadis ya. Nah, disebutkan adalah seseorang yang yutilu safar, ya rajulun yutilu safar. Seseorang laki-laki yang menandakan tanda-tanda atau mengindikasikan tanda-tanda orang musafir, asya akbara ya, yang kusut. Yang rambutnya kusut, yang pakaiannya kucel, kotor dan sebagainya. Ya mudu yadeh ila sama. Ya mengangkat tangannya ke langit kan gitu loh. Ini juga menjawab tadi persoalan mendoa itu mengangkat tangan secara umum boleh ya. Ya mudu yadeh ila sama. Mengangkat tangannya ke langit, wa yakulu ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya, dan mereka mengucap ya Rabbi dan sebagainya. Sebenarnya begini. Dari hadis itu bisa disimpulkan bahwa di antara sebab-sebab dikabulnya doa itu misalnya kaitannya dengan kondisi-kondisi safar. Itu makbul. Itu ya. Oh, iya, safar itu makbul. Ya safar ya termasuk ya. Ini dari satu hadis ini yang lain banyak ya. Dalam kondisi safar makbul, dalam kondisi yamudu yadahi ila sama mengangkat tangannya ini juga memperkuat kemakbulan. Wa yaqulu ya Rabbi ya Rabbi, dan mereka mengucap ya Tuhanku Rabbi, asmaul husna kan. Jadi berdoa di dalam kondisi safar, berdoa dengan asmaul husna ini sebenarnya bagian daripada doa-doa makbul. Hanya saja wa mat'amuhu haramun wa malbasu haramun wa ghudiya bi haram fa anna yustajabulah. Akan tetapi malbasuhu haramun, pakaiannya haram ya. Wa masyrabuhum haramun, pakaiannya haram, makanan minumannya haram, yang dikonsumsi haram, yeah. Fa ana yustajabu lahu, mana mungkin doanya diijabahi, kan gitu ya. Itu ya. Ada banyak sebab doa tertolak, yeah. Salah satunya mengkonsumsi hal-hal yang haram. Itu dia ya. Baik, itu ya untuk Bapak ya. Kaitannya dengan hal-hal yang diharamkan dengan hal-hal yang diperbolehkan ya. Baik, kemudian juga ini, wah kalau ini untuk Mas Eko tadi ya. Mas Eko sudah berdoa belum sih Mas Eko? Ini jadi doanya Mas Eko biar cepat terkabul. Tat boleh menawi Mas Eko tak pek mantu. Gitu. Ini seorang bidan tadi nih. Ada itu ahwat bidan tapi di gunung gitu ya, di daerah sana tadi ya, ada nih Tat ya. Oh, gitu. Mas Eko langsung karena ngajar gitu. Tamanan enggak tahu nih Mas Eko. Malah gini aja. Gimana Tat? Nanti yang khutbah nikah saya. Oh begitu. Nah, saya gimana? Biasa khutbah nikah. Ini tinggal di sana aja Tat sebenarnya Tat. Penentuannya itu kan. Iya. Enggak tahu nanti istikharah atau mau apa enggak ngerti. Oke, nanti khutbah nikah saya, ulawar pengantin saya. Sudah biasa. Itu dia tuh kan. Nah, pena kan? Seperti itu monggo. Nanti saya kado juga lah. Iya. Baik, kemudian yang berikutnya lagi dari Anda yang sudah bergabung juga ini ya. Dari siapakah ini? Umu Ahmad ya. Ustaz, ada orang merasa bahwa kita dirinya sudah sering berdoa tapi kok enggak dikabul-kabulkan, maka akhirnya putus asa dan malas berdoa. Bagaimana nasihat yang Ustaz berikan kepada orang ini begitu? Akhirnya berputus asa, Tat. Iya. Iya, gimana Tat ini? Iya, termasuk dia tidak tidak beretika, tidak beradab dalam berdoa, gitu ya. Termasuk menjadi sebab doa tidak terkabul, itu yang doa-doa seperti itu. Ya. Nah, bahkan ketika ada orang berdoa seperti itu diingatkan ajil ta ya rajul, engkau tergesa-gesa ya wahai laki-laki, wahai kamu kan gitu ya. Jadi ada berdoa itu tidak boleh tergesa-gesa. Yang dimaksud tergesa-gesa di situ adalah mendoa ya ketika belum dikabulkan kemudian putus asa, itu namanya tergesa-gesa. Oh gitu ya. Ya, tergesa-gesa dalam doa itu apa maksudnya? Mendoa ketika merasa tidak segera diijabahi kemudian putus asa, itu namanya istijal ya, tergesa-gesa. Enggak boleh tadi. Enggak boleh. Itu tidak beradab. Malah Allah sekalian sudah enggak diijabahi kan gitu. Malah begitu. Malah begitu. Iya. Baik ya, itu dia ya. Jadi memang nasihat yang diberikan kepada tadi Tat ya, kepada orang itu ya, harusnya seperti tadi ya, jangan istijalah, jangan cepat-cepat kemudian minta dikabulkan, karena itu adalah hak Allah begitu ya. Iya. Allah, kita tinggal berdoa dan yakin tadi Tat ya, optimis akan dikabulkan. Iya. Kapan dikabulkannya itu urusan Allah begitu ya. Itu dia, karena kita sebagai manusia kan berusaha berdoa, Allah yang menentukan segala sesuatunya. Kemudian kaitannya dengan apa ini? Wah, ini harusnya masuk ke apa namanya, kajian keislaman nih kalau kaitannya sama doa bersama nih ya. Kemudian yang lainnya lagi ini ya, oke, kita ini dulu Tat ya, ke yang lainnya dulu. Ustaz mengatakan ayat Allah ada dua, ada yang tersurat dan tersirat. Ini kaitannya sama apa ini ya? Wah, ini pertanyaan kok banyak yang ke ini Tat ya, kajian keislaman ini ya. Sebentar, yang lainnya aja yang sesuai. Enggak, dengan tadi kita. Saya kok tertarik yang senyum-senyum, mau baca apa tadi? Ya Tat. Itu nanti aja Tat ya. Itu nanti paling kaitannya sama operator itu Tat. Oh gitu, ya. Om R aja ya. Nanti bisa menghubungi nomor saya lah. Nah, itu silakan nanti ya. Iya, tanya Tat, perbanyak doa di kala sujud dalam hati atau lesan? Kalau lesan apakah tidak menambah bacaan sholat? Ini dari Ambar ya. Kaitannya dengan doa ketika, kata salah satu doa yang dikabul makbul gitu katanya, yang ketika bersujud terakhir Tat ya. Kalau sujud itu pengertiannya di waktu sholat. Iya. Ini tentunya ya di dalam hati. Di dalam hati ya. Ini termasuk termasuk penjelasan yang saya dapat dari dari seorang ulama dari Bandung itu ya. Iya. Siapa itu? Dr. Farid siapa gitu? Farid ya. Dia mengatakan Miftah Farid. Dr. Miftah Farid. Ini MUI Bandung. Jadi kalau dalam sholat ya tentu dalam hati. Karena memang dalam sholat itu ada khas, ada doa-doa yang khusus ya. Jadi di dalam hati Tat, enggak boleh dilafalkan ya. Kalau dilafalkan berarti sama saja menambah doa Tat ya. Enggak bisa itu. Wallahualam. Ya. Baik, kemudian Ustaz tolong diulangi kaitannya dengan etika berdoa. Wah, ini etika berdoa tadi sudah disampaikan di awal sebenarnya Tat ya. Dan juga waktu-waktu yang dikabulkan. Iya. Ini ternyata juga banyak yang barangkali belum tahu Tat ya, katanya dengan doa itu harusnya seperti apa, menghadap kiblat, pakai pakaian yang rapi, berwudu dulu atau seperti apa, macam yeah. itu Tat, barangkali Tat ya. Sebenarnya ranah seperti ini yeah. nanti fikih ya. Fikih sebenarnya begitu ya. Ya, masuk ke sana. Iya. Yeah. Tadi saya cuma berikan gambaran, yeah, yeah. kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan tempat, kaitannya dengan kondisi, kaitannya dengan adab. Nah, masing-masing banyak banget banyak gitu banget, loh. Iya. Yeah. Yeah. Adabnya bagaimana, waktunya kapan saja, ini merupakan satu pembahasan tersendiri. Hmm. Nah, kalau tempat itu pada umumnya ya di tanah suci sana, itu pada umumnya pada lah. Pada umumnya. Nah, ya. Di Raudhah, di Multazam, di Ijir Ismail, di belakang Makom Ibrahim, di Arafah dan sebagainya. Ini wallah Allah. Iya. Yeah. Baik, nah. Kalaupun kita belum bisa ya kita berdoa apa namanya sesuai dengan kemampuan kita Tat ya. Mm-hmm. Di waktu-waktu yang mustajab juga banyak Tat ya. Yeah. Di waktu malam misalkan bangun tidur qiyamul lail Tat ya. Insyaallah juga itu bagian dari itu Tat ya. Tinggal kita saja ya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Baik, kemudian lagi ya ini terima kasih. Ada enggak sih Tat doa biar cepat hamil gitu ya? Cepat hamil. Ada enggak Tat doa khususan gitu Tat yang khusus untuk ini, khusus untuk ini gitu ya? Biasanya kan robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan ada benar gitu Tat ya. Jadi kebaikan dunia, kebaikan akhirat itu oh, ya khususan gitu ada Tat. Kalau ada di antara doa-doa dalam Al-Qur'an, yeah, yeah. itu kan ada penggalan doa Rabbi habli minas solehin. Rabbi habli minas solehin. Ya Allah berilah aku anak yang soleh. Ini kan doanya Nabi Ibrahim. Kemudian dari doa itu lahirlah Nabi Ismail, bihab limina solihin, babasyarnahu bihulamin halim, demikian dan seterusnya. Itu penggalan doa misalnya, rabbihab limina solihin, dan lain-lain. Tapi doa-doa khusus, saya kira tidak harus begitu ya. Oke lah, apa saja boleh. Gitu ya, dengan bahasa kita termasuk. Dengan bahasa kita, ya. Karena ini kan termasuk doa-doa termasuk yang lepas doa gitu loh. Ya. Apalagi doa ingin hamil itu ya, ya monggo saja lah, boleh saja dengan bahasa kita. Bahasa sendiri itu lebih dipahami, lebih bisa dihayati kan gitu lah. Ya. Baik, kemudian untuk SMS-SMS yang sifatnya lebih kepada sisi ini ya, apa namanya fikih tadi ya. Ini barangkali bisa ditanyakan di jam-jamnya ya, jam 4 sore gitu ya. Karena untuk saat ini kita lebih berbicara soal kesuksesan itu ya. Doa sebagai apa namanya? Kiat sukses ya dengan doa gitu ya. Kita lebih ke situ pendengar, sehingga pertanyaan dari Anda barangkali lebih ke situ saja ya di kesempatan kali ini pendengar ya. Sukses dengan motivasi doa. Nah, itu dia. Baik, kemudian yang lainnya wah ini juga sama saja ya. Kalau kaitannya dengan cepat dapat jodoh ini. Tadi Mas Eko aja udah berdoa belum, saya enggak tahu, langsung ditawari. Ini banyak pertanyaan ke sana tadi ya, dari para pendengar ini ya. Ternyata juga banyak persoalan ya di tengah-tengah kita kaitannya dengan apa namanya doa ini seperti apa dan sebagainya, ini masih banyak ya. Baik, kemudian dari Anda, Ustadz, saya ibu dua anak, suami sudah menghadap ilahi 3,5 tahun yang lalu. Saya berdoa ingin bisa memasukkan anak saya ke pondok pesantren tahfidz ya ternama. Tapi yang menjadi masalah ya ini soal penghasilan yang tidak menentu. Bagaimana menumbuhkan keyakinan doa saya bisa terkabulkan dengan kondisi seperti ini? Begitu Tat ya. Ya. Sampai-sampai infak 1,000 saja saya niatkan, semoga bisa menjadi jalan kemudahan untuk anak saya, begitu ya. Pertama bahwa ya. Dia berinfak dengan niatan seperti itu, dengan hajat seperti itu boleh, boleh ya. Baik dan benar, bagian daripada tawasul dengan amal soleh. Kalau masalah pondok tahfidz banyak. Oh, kita mengelola beberapa pesantren tahfidz secara gratis. Oh gitu, malah gratis Tat ya? Baik, nanti bisa off air, nanti menghubungi saya. Itu mau yang lulusan ya. SD, mau lulusan SMP, SMA ada. Saya lulusan perguruan tinggi Tat. Oh gitu. Bisa gak? Nanti jadi dosen di kampus saya. Oh gitu Tat. Alhamdulillah. Ada pekerjaan baru Mas Eko. Ginilah kalau menjalin relasi seperti ini Tat. Iya, itu untuk ibu ya. Jadi banyak hal itu salah satu cara aja Tat ya. Berinfak itu kemudian juga pingin di dalam hatinya menumbuhkan rasa biar nanti semoga menjadi jalan mudah buat saya untuk menyekolahkan anak si di pondok pesantren tahfidz itu. Iya. Bisa jadi Tat ya. Gak boleh. Masalah ya, diperbolehkan ya. Baik, satu penelpon yang terakhir barangkali kalau ada kita akan sapa dulu ya. Kalau SMS dari Anda yang nanti kaitan sama kajian keislaman, mohon maaf nggak bisa kita bacakan semuanya begitu ya. Karena juga nanti waktunya untuk yang fokus ke pembahasan kita. Kita menuju ke penelpon yang terakhir nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari Kratonan ya, betul ya? Dari Tono, Pak Tono. Di Kratonan. Pak Tono, silakan Pak Tono Ji. Terima kasih. Ini Ustaz, saya mau tanya. Ini kan hubungannya dengan doa anak. Kira-kira boleh atau enggak ya? Misalnya kita berdoa, tapi kira-kira doanya itu kayaknya luar kemampuan kita. Misalnya saya masih belum bekerja, tapi mengharapkan bisa beli mobil ya gitu. Boleh atau tidak misalnya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar kemampuan kita, Tat ya. Wah, saya belum bekerja tapi saya pinginnya naik haji, saya pingin beli mobil, punya rumah gitu dan sebagainya. Gimana ya, katanya? Terima kasih. Justru di satu sisi berdoa itu dibarengi dengan rasa optimis. Termasuk optimis adalah sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kalau konteksnya di luar kemampuan kita itu kan itu penilaian kita. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang di luar kemampuannya. Maka tadi katakan bahwa di sisi Allah itu nothing impossible. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Artinya kalau itu ada campur tangannya Allah. Tapi kalau hanya manusia toh itu nothing possible, bahkan begitu tidak ada yang mungkin. Artinya manusia tidak bisa menjadi decision maker, tidak bisa menjadi penentu. Jadi apa namanya? Benar, misalnya mendoa sesuatu di luar kemampuan kita, misalnya bagaimana mungkin seorang pegawai dengan gaji yang hanya UMR saja menghendaki mobil yang harganya sekian, bagi Allah tidak ada yang mustahil, bisa aja kok. Misalnya, tadi yang kisah inspiratif yang saya dapatkan kisah dari guru saya dulu. Tadi itu loh ya, yang mau motong kambing ternyata Besok, beberapa hari setelah itu ya. Iya, sehari sebelumnya ada mobil mogok dia dorong. Ya kali aja nanti kalau siapa-siapa yang nggak bisa motong kambing, tungguin di jalan kalau ada mobil mogok. Kisah inspiratif ini ya. Iya. Wah, ini dan lain-lain. Maka termasuk pertanyaan Pak Tono tadi itu enggak ada yang mustahil. Ada orang pengen naik haji tadi ya, kisahnya. Ya, ketika pekerjaannya hanya berkebun dan sebagainya. Qadar Allah, di tengah-tengah dia nyangkul, di tengah-tengah dia nyabit rumput, itu dia lihat di atas pohon kok ada burung apa namanya terbang-terbang, kemudian hingga di satu pohon, dia cermati, ternyata burung itu apa namanya bersarang di pohon itu, kemudian bertelur dan bertelur menetas dan beranak. Akhirnya dia diambil lah burung itu, dia pelihara. Ya, kemudian burungnya tumbuh besar, berkembang menjadi burung yang baik. Qadar Allah, ya. Banyak orang tertarik dengan burung itu ya, dibeli mahal ya. Dibeli mahal. Dia bilang, "Enggak, Pak. Saya enggak jual burung ini burung kelangenan saya." Akhirnya karena dibujuk-bujuk enggak mau, sudahlah Pak, kamu nyebut harga berapa, nanti saya bayar. Enggak, kamu enggak akan mampu tuh. Itu orang, dua orang. Akhirnya banyak orang, sudah Pak. Nah, kalau penjaringan jual burung ini berapa lah? Enggak, saya enggak jual gini aja lah. Kalau kamu saya cuma mau naik haji. Burung ini saya lepas, kalau bisa untuk ongkos haji dibayar juga kok akhirnya. Padahal cuma kerja di kebun yang hasilnya tidak jelas. Ternyata dengan doanya ingin naik haji, Allah berikan lantaran dengan apa, ketika nyangkul, ketika nyabit rumput, dia lihat di atas ada seekor burung, dia pelihara, dibeli orang, bisa untuk berangkat haji. Bagi Allah tidak ada yang mustahil gitu. Ada saja caranya tadi ya, bagaimana gitu ya. Berbagai macam cara ya. Itulah yang kalau Allah katakan min kaisulayah tasib ya, wa mayyitakilah yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min kaisulayah tasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Termasuk pertanyaan Pak Tono, tidak ada yang mustahil bisa beli mobil. Berarti diperbolehkan tadi ya? Boleh. Ketika saya belum bekerja, saya berdoa kepada Allah agar saya dapat apa begitu. Iya, selama tidak meninggalkan ikhtiar kan. Nah, itu dia. Termasuk tadi si ibu tadi itu, sampai pun infak 1.000 diniatkan untuk agar anaknya bisa masuk pondok. Banyaklah pondok yang kita kelola yang gratis, banyak kok. Yang gratis banyak Bu ya. Yang gratis banyak, barangkali jadi satu wasilah juga nih tadi SMS beliau ya. Kemudian saya bacakan, kemudian antum merespon begitu ya. Nah, ini Ibu nanti telepon tinggal setelah itu tadi ya. Iya. SD, SMP, SMA tadi ya. Iya, yang dari kuliah nanti langsung jadi dosennya katanya. Baik, kemudian berikutnya 779 tat, apa ada doa bisa apa doa bisa diibaratkan dengan berobatnya orang sakit dan balasan bagi orang yang bersedekah tat? Bisa enggak tat? Doa diibaratkan berobatnya orang sakit begitu, bisa enggak ini sedekah apa doa ini bisa menjadi obat gitu bagi orang sakit? Iya. Ada satu hadis menyebutkan dawu mardakum bisadaqah. obati penyakitmu dengan sedekah. Jadi orang ingin sembuh dengan bersedekah, boleh dijadikan wasilah. Kemudian orang ingin sukses dengan berdoa, boleh. Bahkan menarik sekali, ini saya juga ingin ulang. Ketika dengan bahasa yang sangat ekstrim, lo apakah dengan sedekah ini cukup kemudian menghendaki ini itu dan sebagainya tanpa usaha kan itulah. Iya, iya. Maka kita jawab ya, saya setuju dengan jawab itu. Ini orang lain pernah menjawab. Sedekah itu sendiri usaha kan itu. Sedekah itu bagian dari usaha kita ya. Usahanya apa? Ya sedekah. Sedekah itu ya. Iya. Jadi sedekah itu ya usaha. Maka menggait sukses dengan sedekah ini benar. Kok tanpa usaha? Siapa bilang tanpa usaha? Wong sedekah itu juga usaha kan itu loh. Kok usaha lu? Jadi sebelumnya kan dia bisa bersedekah karena usaha dia, karena kerja, karena nabung, karena macam-macam kan itu. Iya. Baik itu ya. Iya, ini satu SMS terakhir ya, tapi tidak berkaitan dengan tema, cuma tanya apakah Ustaz ngisi di Sulawesi Himo gitu ya, mohon infonya. Iya. Iya, Dr. Rosid ya. Iya, jam berapa Tat? Jam berapa Tat? Hari Rabu. Iya, jam Ba'da Duhur. Ba'da Duhur. Ini umum atau? Ya, untuk umum. Oh, untuk umum, silakan boleh datang ya, Ibu ya. Boleh datang juga nih. Insyaallah boleh juga siap nanti untuk diundang ya, asalkan waktunya ada gitu aja. Insyaallah. Baik, barangkali itu saat terakhir sebelum kita pamitan, ada yang mau disampaikan kaitannya dengan tadi ya, satu tema kita di kesempatan kali ini, sukses dengan motivasi doa, apa Tat nih? Iya, karena luasnya pembahasan ini, maka tidak terputus pada satu statement sukses dengan doa. Artinya, ya doa yang dibarengi dengan ragam bentuk usaha dan ikhtiar yang lain, yang tentunya di sedikit waktu ini tidak cukup. Insya Allah kita akan lanjutkan dan lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang insya Allah. Baik ya. Syukran jazakallah Ustaz atas waktunya. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, demikian tadi program kita bincang motivasi spiritual islami dengan satu bahasan seputar sukses dengan motivasi doa ya. Dan kami sampaikan terima kasih banyak untuk kalian yang telah bergabung via telepon, SMS maupun juga di Facebook ya. Wah ini hadir, lanjutkan lebih cepat lebih baik katanya dengan doa. Ya insya Allah ya, kita saling memberikan motivasi. Dan semoga juga dengan apa yang tadi disampaikan Ustadz Ihsan Asef di kesempatan kali ini memberikan inspirasi buat kita, mencerahkan buat kita, terutama pendengar ya, sebagai insan yang beriman, untuk tetap apa namanya kekeh ya, artinya prinsip ini ya, keyakinan kita bahwa insya Allah ya, pasti Allah akan mengabulkan doa kita, terus kita jaga ya, meskipun barangkali untuk saat ini belum dikabulkan, akan tetapi percayalah ya. Allah itu maha dari segala maha dan janjinya pasti tidak bakalan diingkari. Baik, saya Salman yang bertugas di meja siar ditemani rekan Eko Prasetyo yang laris di meja operator ya, segera undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وابذلوا كل الغوال وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد وارفعوا